aku bete banget kayak di jalan. Padahal aku udah siap, aku udah dandan, udah mandi juga, tapi kamu gak jadi jemput. Pengen ketemu doang, susah banget. Emang sibuk itu ya?